بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد kita masuk ke soal yang ke-59 terkait dengan 200 soal jawab dalam masalah akidah. As-su'al qala taqaddama anna sifatillahi ta'ala minha dhatiyah wa fi'liyah. Fama mithalu sifatil dhati minal kitabi. Telah berlalu, kata beliau, tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ada di antaranya sifat zatiyah dan sifat-sifat Allah fi'liyah. Bagaimana contoh sifat-sifat zat dari Al-Kitab. Sebelumnya tentunya sebagai sebuah tambahan faedah bahwa sifat-sifat Allah Azza wa Jalla terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sifat subutiyah dan yang kedua adalah sifat salbiyah. Kalau sifat subutiyah itu adalah apa yang beliau ay Allah Azza wa Jalla sifati dirinya di dalam Al-Quran dan yang disifati oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam as-sunnah, itu yang disebut dengan sifat subutiyah. Adapun sifat salbiyah adalah sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Allah Azza wa Jalla menafikan sifat itu dari dirinya dan Rasul alaihi salatu wassalam menafikan atas diri Allah Azza wa Jalla. Itu disebut dengan sifat salbiyah, dinafikan oleh Allah. Seperti la ta'khuduhu sinatun wala naum. Ya, tidak ditimpa oleh Allah Allah Azza wa Jalla rasa kantuk, rasa lelah dan seterusnya. Allah nafikan dari dirinya. Apa yang Allah nafikan sifat dari dirinya disebut dengan sifat salbiyah. Kemudian barakallahu fikum, terkait dengan sifat yang disebutkan sekarang ini, sifat dhatiyah dan sifat fi'liyah. Dua jenis sifat ini merupakan pembagian dari sifat subutiyah. Apa yang Allah tetapkan sebagai sifat buat dirinya dan yang ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, ini terbagi menjadi dua. sifat-sifat dzatiyah dan sifat-sifat fi'liyah. Apa perbedaan di antara keduanya? Kalau sifat dzatiyah itu adalah sifat lam yazal wa la yazalu muttasifan biha. Sifat yang memang terus-menerus ada pada diri Allah Azza wa Jalla. Ya, terus barakallahu fikum, tidak boleh dilepas darinya. Adapun sifat-sifat fi'liyah itu adalah terkait dengan kehendak Allah. Allah berbuat ini sesuai dengan kehendaknya. Allah Azza wa Jalla ya mengajak berbicara dari hambanya sesuai dengan kehendaknya. Ya, contoh misalkan al-mutakallim, Allah memiliki sifat berbicara. Sifat Allah berbicara ini termasuk sifat dzatiyah dan juga fi'liyah. Terus menerus Allah memiliki sifat berbicara. Tidak ada suatu ketika, suatu saat Allah subhanahu wa ta'ala kemudian bisu. Ya, tidak bisa berbicara. Ini sifat dzatiyah. Lalu Allah mengajak berbicara hambanya. Mengajak berbicara siapa yang dia kehendaki. Tentang apa yang dia kehendaki. Ini adalah sifat fi'liyah. Terkait dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau barakallahu fikum menyebutkan telah lewat tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ada yang sifatnya dzatiyah, yaitu terus-menerus Allah Azza wa Jalla bersifat dengannya, disebut dengan sifat dzatiyah. Jika sifat itu terkait dengan kehendak Allah, Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya, Allah begini membagikan rezeki sesuai dengan kehendaknya, ini disebut dengan sifat fi'liyah, terkait dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menyodorkan sebuah pertanyaan, bagaimana contohnya sifat-sifat dzatiyah itu dari Al-Quran? Al-jawab, mithlu qawlihi ta'ala bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah Azza wa Jalla terhampar, mabsutatan. Tangan termasuk dalam sifat dzatiyah. Kullu syai'in halikun illa wajah. Semuanya akan hancur binasa kecuali wajahnya Allah Azza wa Jalla. Allah menyebutkan sifatnya, Allah memiliki sifat wajah. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُّ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Dan yang abadi, yang tersisa adalah wajah Rabb engkau yang tidak binasa, yang tidak hancur. Dzul jalali wal ikram, wajah yang memiliki kemuliaan dan keagungan dan kemuliaan. Walitusna'a ala aini aini, untuk kemudian diperbuat. Litusna', litusna ala aini, atas aini mataku, kata Allah Azza wa Jalla. Ini disebut dengan sifat dzatiyah. Para ulama menambahkan dengan kata-kata khabariyah, sebuah berita dari Allah Azza wa Jalla. Sudah, ini berita. ya percayai beritanya begitu, barakallahu fikum. Bal yada, Allah memiliki dua tangan, Allah memiliki wajah, Allah memiliki mata. Ini khabariyah, sifat yang sebuah informasi berita dari Allah Azza wa Jalla. Dia punya kedua tangan, dia punya wajah, dia punya mata. Barakallahu fikum. Ikhbar khabariyah. Absir bihi wa asmi'. Ya. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Allah Azza wa Jalla memiliki sifat as-sama', yaitu mendengar. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak memiliki kemampuan yuhitun untuk kemudian meliputi Allah dengan ilmu. Mereka tidak punya kemampuan. Mereka tidak punya kesanggupan. Di dalam ayat ini disebutkan sifat dzatiyah bagi Allah adalah al-ilmu. Ilmu terus bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu terus bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallaha wa astaghfir. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Azza wa Jalla berbicara dan mengajak Musa alaihissalatu wassalam berbicara. Ini tadi yang kita ambil sebuah contoh. Lam yazal wa la yazal Allahu muttasifan bil kalam. Ya, terus Allah Azza wa Jalla memiliki sifat berbicara. Di saat mengajak dengan kehendaknya berbicara Nabi Musa alaihissalatu wassalam, maka pembicaraan Allah dengan Nabi Musa disebut dengan sifat fi'liyah, karena terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa idnada rabbuka Musa ani'til qaumadh-dhalimin. Dan ingat, di saat Allah Azza wa Jalla memanggil Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk engkau datangi kaum yang zalim, nada. Ya. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarata. Allah Azza wa Jalla memanggil keduanya, ai Adam dan istrinya. Bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon tersebut? Wa yauma yunadihim fayaqulu ma adza ajabtumul mursalin wa ghairi dzalik. Yaitu yunadihim. Allah Azza wa Jalla menyeru mereka, memanggil mereka. Lalu Allah yaqul, berkata, bagaimana tanggapan kalian terhadap para utusan? Subhanallah. Allah Azza wa Jalla memiliki sifat al-mutakallim, berbicara. Ia terus berbicara merupakan sifat dzatiyah bagi Allah Azza wa Jalla. Ia mengajak berbicara Nabi Musa dengan memanggilnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla pada hari mengajak mereka berbicara. Barakallahu fikum. Wa ghairi dzalik, dan selainnya dari ayat-ayat terkait dengan sifat-sifat dzatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma mithalu sifatidz dzat minas sunnah. Sekarang contoh sifat-sifat zat bagi Allah dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Al-jawab ka qawlihi sallallahu alaihi wasallam hijabuhun nur. Hijab Allah itu adalah cahaya. Antara dia dengan hambanya ada hijab. Hijabnya itu adalah nur. Lau kashafahu. Jika Allah Azza wa Jalla membuka hijab itu, cahaya itu. La ahraqat sabahatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Kemahasucian wajah Allah Azza wa Jalla akan membakar seluruh makhluk. Ya. Yaitu antara Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya itu hijab. Hijabnya itu adalah nur, cahaya. Jikalau Allah Azza wa Jalla menyingkap hijab itu, maka maha kesucian wajah Allah Azza wa Jalla akan membakar seluruh makhluk. La ahraqat sabahatu wajihihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqi. Kemana ia berakhir pandangan Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Hancur terbakar. Barakallahu fikum. Kemahasucian Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Terus bagaimana terkait dengan hamba-hamba akan melihat Allah Azza wa Jalla kelak pada hari kiamat. Ketika mereka barakallahu fikum di arasat atau ketika kaum mukminin masuk ke dalam surga. Mereka akan bisa melihat wajahnya Allah Azza wa Jalla. Bagaimana jawabannya barakallahu fikum? Maka di kehidupan, kondisi kehidupan di akhirat berbeda dengan kondisi kehidupan di dunia. Di dunia tidak akan punya kesanggupan makhluk ini untuk melihat wajahnya Allah. Kalau Allah buka hijabnya, akan hancur barakallahu fikum seluruh makhluk ini dengan pancaran cahaya keagungan wajah Allah Azza wa Jalla. Tetapi di akhirat kelak, Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah kekuatan untuk mampu melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah di saat itu berseri-seri. Di saat wajah-wajah yang berseri-seri itu memandang kepada wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, barakallahu fikum. Ini terkait dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Contoh yang lain, wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam yaminullah mal'a. Yaminullah, tangan kanan Allah Azza wa Jalla mal'a, penuh. La taghidhuha nafaqatu sahha'il laili wan nahar. Tidak akan habis apa yang ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Nafaqah. Ya. Tidak akan habis barakallahu fikum apa yang ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Berinfaknya orang yang paling terkenal dermawan di malam hari, di siang hari dia keluarkan, tidak akan habis. Ara'aitum ma anfaqa mundu khalqalaqas samawati wal arda. Tidakkah kalian melihat dan menyaksikan? Tidakkah kalian mengetahui apa yang Allah infakkan kepada seluruh makhluknya di saat mulai Allah menciptakan langit dan bumi? Fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi, tidak berkurang apa yang ada di tangan kanan Allah Azza wa Jalla. Ya. Barakallahu fikum. Tidak akan berkurang. Oleh karena itu di saat Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan barakallahu fikum, ma naqasa sadaqatun min malin, tidak akan berkurang harta benda itu karena disedekahkan. Ini pada sebuah janji yang dipesankan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang disedekahkan oleh seseorang, maka tidak akan mengurangi harta bendanya. Ya. Barakallahu, mana qasat sadaqatun min mal. Mungkin dari sisi 1000 dikurangi 500 jadi 500 karena 500 disedekahkan, iya. Tapi nilainya apa yang disimpankan oleh Allah buatnya, kedua gantinya di dunia. 1000 akan diganti lebih lagi oleh zat, oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, sekarang berkurang, nanti akan lebih bertambah lagi. Apalagi kalau kaitannya seseorang berfikir tentang dakwatu ilallah. Membantu perjalanan dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Bukankah itu harta yang terus tumbuh dan berkembang? Terkadang kan kita menemukan kedua orang tua ada beban hidup. Kalau terkait dengan membiayai anaknya yang sedang sekolah. Beban rasanya. Padahal dia ini sedang menabung loh di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia menganggap tabungannya ini akan mengikis hartanya. Padahal barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla tidak akan melakukan demikian. Allah akan menumbuh kembangkan sedekah yang dia berikan buat anaknya yang sedang belajar. Kan ada orang pelit loh ya. Dalam urusan terkait dengan persoalan perkakas rumah, perabot rumah, semangatnya. Karena bisa dilihat, ya pulang rumah bisa disaksikan, bisa dinikmati, buka, tutup, naruh ini. Lambat laun kan ya rusak juga, patah. Kuncinya hilang, ditendang sama emasnya, rusak pintunya. Sama umiknya ketika ngambek, patah lagi. Rusak. Berkurang, jelas. Tapi di saat kemudian terkait dengan membiayai pendidikan anak, barakallahu fikum, sementara anaknya itu sedang mengais kemuliaan dari sisi Allah Azza wa Jalla, banyak pertimbangan. Alasan ini, alasan itu, alasan ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, apapun yang diperbuat oleh seseorang untuk kebaikan hidupnya, untuk kebaikan hidup anak-anaknya, Allah Azza wa Jalla akan gantikan di dunia dengan yang lebih baik, dan Allah Azza wa Jalla tabungkan untuk akhiratnya. Barakallahu fikum. Kata beliau, fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi, wa arsyuhu 'alal ma'i, dan arsy Allah azza wa jalla berada di atas air. Wa bi yadihi al-ukhra al-fayt aw al-qabd yarfa'u wa yakhfid. Di tangan yang lain, tidak disebutkan kiri, ada riwayat menyebutkan shimal, tangan kiri, barakallahu fikum, namun telah dijelaskan oleh para ulama tentang tangan kiri itu adalah syad, artinya lemah, barakallahu fikum, karena menyelisihi riwayat yang kuat. Jadi biyadihil ukhra, tidak disebutkan shimal. Al-fayt al-qabd, yaitu menggenggam, Allah yang mengangkat dan dia yang merendahkan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis ini Allah azza wa jalla menyebutkan Allah memiliki tangan. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi dajjal. Sabda Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis Dajjal, "Inna Allah la yakhfa 'alaikum." Sesungguhnya Allah tidak tersembunyi atas kalian. "Inna Allah laisa bi'awar." Allahu 'azza wa jalla zat yang bukan awar. Ini sifat salbiyah. Rasulullah menafikan dari Allah Azza wa Jalla sifat al-a'war. Wa asyara biyadihi ila aynai. Beliau mengisyaratkan dengan tangan beliau ke kedua mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla memiliki dua mata. Dan ini sekali lagi sifat dzatiyah khabariyah, sebuah berita dari Allah Azza wa Jalla dan berita dari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan, ya anak kok ragu-ragu, ya jangan, tak boleh. Ini berita dari Allah tentang dirinya dan berita dari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Rasulullah ingin menjelaskan tentang sifatnya Dajjal, bahwa Dajjal adalah buta mata sebelah, di mana di akhir zaman dia menobatkan dan mengakui dirinya sebagai Rabb. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, sesungguhnya Rabb kalian bukanlah sesungguhnya Allah tidak tersembunyi, artinya kalian pahami, Allah memiliki dua mata. Adapun Dajjal adalah a'war. Ya. Jadi mata sebelahnya buta. Sebelah matanya barakallahu fikum buta. Berarti ini bukan Rabb. Walaupun dia bisa melakukan hal-hal yang aneh barakallahu fikum. Ya. Menyulap neraka menjadi surga atau sebaliknya, memerintahkan langit untuk turun hujan, ya, sebagaimana Rabb. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, Rabb engkau tidak a'war, ya, tidak pici mata sebelah, artinya tidak melihat sebelah barakallahu fikum. Rabb kalian sebagaimana yang kalian ketahui, tidak demikian. Berarti ini pendusta. Dajjal barakallahu fikum. Wa fi hadithil istikharah, dalam hadith istikharah, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, membimbing kepada orang yang melakukan istikharah untuk kemudian berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal 'adzim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub al haditha. Ya Allah, aku meminta astakhbiru, astakhiru, meminta kepada engkau sebuah pilihan. Astakhiru bi'ilmika, dengan pilihan dari engkau atas ilmu engkau. Dan meminta kekuatan dengan kekuatan yang engkau miliki. Aku meminta kepada engkau dari karunia engkau yang agung, yang besar. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha berkuasa dan aku tidak punya kekuasaan. Engkau maha mengetahui dan saya tidak mengetahui. Engkau maha mengetahui perkara-perkara al-ghuyub, yaitu ghaib. Baru kemudian mengutarakan apa yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Sesungguhnya kalian tidak menyeru, meminta kepada zat yang asam, zat yang tidak tuli. Ay Allah maha mendengar. Wala ghaiba, dan tidak ghaib. Anda itu meminta kepada zat yang dekat dengan anda. Yang dia maha melihat anda. Dia maha mengetahui anda. Ya. Tad'una sami'an basiran qariba. Yang kalian mintai, kata Nabi SAW, adalah zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat, zat yang maha dekat. Artinya tidak perlu anda teriak-teriak, meminta-minta lewat mikrofon, sengaja, barakallahu fikum, supaya didengar oleh semua. Tidak perlu. Ya, jangan kalian mengangkat suara kalian. Yang kalian mintai itu adalah zat tidak tuli. Yang kalian mintai itu adalah zat yang tidak gaib. Namun dia adalah zat yang maha mendengar yang kau mintai, zat yang maha melihat, dan zat yang maha dekat. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, seperti firman Allah Azza wa Jalla, idza aradallahu ayyuhiya bil amri takallama bil wahyi. Apabila Allah Azza wa Jalla ingin menyampaikan wahyu dalam sebuah perintah, takallama bil wahyi, Allah Azza wa Jalla berbicara dengan wahyu. Ya, dalam hadis ini Allah memiliki sifat dzatiyah berbicara. Wa fi haditsil ba'ats, dan di dalam hadis yang terkait dengan hari kebangkitan, yaqulullahu ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya Adamu fayaqulu labbaik al-haditha. Demikian juga Allah Azza wa Jalla mengajak berbicara hamba-hambanya. Allah memiliki sifat al-mutakallim berbicara. Wahai Adam, maka Adam mengatakan labbaik. Wa ahadith, wa ahadith, wa ahadith kalamillahi li'ibadihi fil mawqif wa kalamihi li ahlil jannati wa ghairi dhalik ma la yuhsa. Dan selainnya dari hadith-hadith yang menjelaskan Allah mengajak hamba-hambanya berbicara di mauqif, di tempat pemberhentian. Berarti tempat pengumpulan seluruh makhluk setelah dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Di situ Allah Azza wa Jalla mengajak berbicara hamba-hambanya. Berikut pembicaraan Allah Azza wa Jalla kepada penduduk sorga. Dan selainnya dari hadith-hadith ma la yuhsa, yang tidak bisa dihitung. Ma mithalu sifatil af'al minal kitab. Soal yang ke-61. Contoh sifat-sifat yang itu merupakan sifat perbuatan dari Alkitab, dari Al-Quran. Al-Jawab, mitlu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah, thumma istawa ila sama'i. Istiwa, sifat fi'liyah bagi Allah. Thumma istawa, kemudian Allah beristiwa di atas langit. Wa qawlihi, seperti firman Allah, hal yanzuruna illa ayatiyahumullah. Tiadalah yang mereka tunggu-tunggu kecuali kedatangan Allah kepada mereka. Ityan, Allah mendatangi mereka, ya, merupakan perbuatan sifat fi'liyah karena terkait dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan, terkait dengan orang kafir. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Langit dengan bumi dengan 7 lapisnya, semuanya dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Allah menggenggam, barakallahu fikum. Wassamawat matwiyatum biyamini. Demikian langit-langit terlipat di tangan kanan Allah Azza wa Jalla. Ya, melipat, barakallahu fikum, langit menggenggam bumi. Rahimani wa rahimakumullah. Maka di saat kemudian Allah Azza wa Jalla, seorang Yahudi datang memberikan semuanya ada di tangan genggaman Allah, langit dengan 7 lapisnya, bumi dengan 7 lapisnya berada dalam genggaman Allah. Lalu kemudian Allah mengatakan, ainal mutakabbirun, ainal jabbarun, mana orang-orang yang angkuh dan sombong itu? Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam mendengar ucapan Yahudi ini, beliau tertawa. Artinya membenarkan. Tapi mereka mengakui demikian kekuasaan Allah. Ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Ada di dalam kitab mereka tentang bagaimanakah Allah Azza wa Jalla kelak pada hari kiamat. Wa qawlihi ta'ala, dan contoh firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa sih, wahai iblis, menghalangimu untuk sujud dengan apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Jadi khalaqa. Al-Khaliq, Allah memiliki nama Al-Khaliq, sang pencipta. Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam. Allah berkehendak menciptakan Iblis. Berarti mencipta itu merupakan sifat fi'liyah bagi Allah. Wa qawlihi ta'ala, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai. Kataba, Allah menulis. Wa katabna lahu fil alwah, di lauh, yaitu di lembaran-lembaran, di catatan, min kulli syai, dari segala sesuatu. Kami tulis, kata Allah Azza wa Jalla, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. 2 ayat lagi kata beliau, wa qawlihi ta'ala, seperti firman Allah, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Maka di saat Allah Azza wa Jalla tajalla rabbuh, Allah Azza wa Jalla memperlihatkan dirinya lil jabal, di hadapan di gunung, lil jabali, di hadapan gunung, maka gunung itu ia hancur. Gunung itu goncang dengan goncangan yang sangat, tidak punya kemampuan. Sampai kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam terjatuh, tersungkur, pingsan. Kemudian minta maaf kepada Allah. Di saat dia meminta untuk Allah Azza wa Jalla memperlihatkan dirinya, barakallahu fikum. Wa qawlihi ta'ala innallaha yaf'alu ma yasha. Seperti firman Allah dan ayat terakhir, kata beliau, sesungguhnya Allah berbuat segala apa yang Allah kehendaki. Apapun. Jadi ini disebut dengan sifat al-af'al, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya bahwa sifat-sifat Allah itu dibagi dua, subutiyah dan salbiyah. Subutiyah artinya sifat-sifat yang dia tetapkan dirinya bersifat dengannya dan yang ditetapkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sifat salbiyah itu adalah sifat yang Allah menafikan. Allah meniadakan dari dirinya dan Rasulnya juga meniadakan dari Allah. Ini disebut dengan sifat salbiyah. Sifat-sifat thubutiyah yang Allah tetapkan buat dirinya dan yang ditetapkan oleh Nabi-Nya alaihi salatu wassalam ada dua bentuknya. Ini yang kita bahas sekarang. Sifat-sifat dhatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dhatiyah itu adalah sifat yang selalu berada pada diri Allah Azza wa Jalla. Adapun sifat fi'liyah itu terkait dengan kehendak Allah. Seperti mencipta. Allah sang pencipta. Sifat Allah mencipta. Maka sifat Allah mencipta ini masuk dalam bagian sifat fi'liyah, perbuatan Allah. Karena terkait dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, Allah berkehendak menciptakan ini, Allah berkehendak menciptakan itu, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab, wallahu ta'ala alam bisawab, wa akhiru da'wana anilhamdulillah, subhanaka Allahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan, barakallahu fikum, mau tolong disampaikan bahwa besok dan lusa adalah tanggal 9 dan 10 Muharram yang disyariatkan puasa Asyura. Ya, besok tanggal 9, kemudian hari Kamisnya tanggal 10 Muharram. Para ulama berbicara, yang mau berpuasa barakallahu fikum, yang paling utama adalah puasa pada tanggal 9-nya, tanggal 10-nya, dan tanggal 11-nya. Itu yang lebih utama dan lebih afdol. Kemudian berpuasa, ya seperti yang ditanyakan, 9, 10, barakallahu fikum. Ya, dan boleh mengerjakan pada 10 Muharramnya saja pada hari Kamis. Jadi pemberitahuan dari salah satu ikhwanukum bahwa besok pada tanggal 9 Muharram, barakallahu fikum, dan hari Kamisnya 10 Muharram. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tafaddalu rahimani wa rahimakumullah.